Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nah, ini adalah kajian kita perdana ya, dari kajian kitab Kitabur Riddah dari Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kitab yang menerangkan tentang pembatal-pembatal keislaman dari sisi madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, hampir di semua buku-buku fikih, terutama yang lanjutan, sebutkan Kitabur Riddah. Dan ini juga seluruh madhab. Bahkan semisal Al-Haytami punya kitab khusus terkait pembatal keislaman. Jadi selama ini opini yang menyatakan bahwasanya pembatal keislaman hanya dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu keliru. Ya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab justru merangkum, menyadur, mengutip dari kitab-kitab fikih para fuqaha madhab. Apa yang disebutkan oleh Al-Haytami misalkan 400 pembatal keislaman dalam kitab beliau Al-Ilam Biqawati Al-Islam, itu merupakan kembali kepada 10 tadi. Ya, kembali kepada 10 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, demikian pula dengan Kitabur Riddah yang ada di buku-buku fikih. Itu semuanya nanti akan kembali kepada 10. Ya. Nah, kitab ini perlu dibacakan, disosialisasikan, diinformasikan kepada masyarakat, karena masyarakat selama ini menilai bahwasanya teori-teori pembatal keislaman itu hanya dari kalangan Wahabi. Sehingga mereka acuh tak acuh ketika disebutkan, disodorkan, ini pembatal keislaman, apa yang kalian lakukan kufur, apa yang kalian yakini kufur, apa yang kalian ucapkan adalah kufur. Ya, ketika mereka mengetahui, wah itu Nawakidul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia kan Wahabi. Gak perlu di. Nah, ketika kita sampaikan, ini madhab Syafi'i, ini An-Nawawi yang bicara, Ibnu Hajar Haytami, Ar-Rafi'i. Demikian-demikian, baru mereka mudah-mudahan berpikir. Ya, berpikir seperti itu. Sama seperti kita juga. Kita kalau disebutkan kekeliruan kita dengan ucapan ulama yang kita tidak kenal, kita akan mungkin menangkis, menolak. Tapi kalau disebutkan, ini Syekh kamu sendiri nih, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, baru bingung, iya juga. Oh gitu, oh gitu. Nah seperti itu memang, ya. Umumnya keadaan manusia memang seperti itu. Jadi tidak di pihak sana, pihak sini juga demikian. Nah, dalam rangka memberikan hujah kepada pihak sana, nah, gitu. Ya boleh, kita sampaikan kepada mereka dari ulama-ulama yang mereka yakini sebagai orang alim, sebagai orang yang berilmu, sebagai panutan, uswah. Nah ini perlu juga. Ya, makanya kita pilih Kitab Riddah dari bahasan Minhajut Talibin yang demikian. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya sebagai ma'rifat kita juga. Ya bahwasanya apa yang kita pelajari selama ini di Nawakidul Islam, kemarin kita sudah selesai syarah Kasbu Syubhatnya Syekh Shalih Fauzan. Ini akan semakin bertambah wawasan, semakin melengkapi dengan kita memahami kalam-kalam ulama mutaqaddimin, kalam-kalam ulama fikih dari madhab Syafi'i terutama, bahwa pembatal-pembatal keislaman ini memang real ada. Ya, memang real ada, dan bagaimana kita memahami pembatal-pembatal keislaman yang telah kita pelajari di Nawakidul Islam, waktu itu di sini selesai ya syarah Syekh Fauzan. Ya, kita kompresikan ke pemahaman para ulama madhab. Kita sesuaikan dengan pemahaman para ulama madhab. Nah, ini penting sekali. Ya. Taib, kita muridah dari Minhajut Talibin. Ya. Kita akan membacakan juga beberapa syarah pilihan ya dari keterangan Al-Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj, dan juga saya membawa Raudhatut Thalibin ya jilid 7 karya Al-Imam An-Nawawi juga di Kitabur Riddah yang saya lihat di Raudhatul Thalibin ini justru lebih muwasa, lebih luas, ya, dibandingkan dengan Minhajul Thalibin. Nawawi di sini luar biasa di Raudhatul Thalibin, ya, karena Minhajul Thalibin adalah rangkuman dari kitabnya Al-Imam Ar-Rafi'i, yaitu kitab Tahrir. Sedangkan Raudhatul Thalibin ini adalah syarah. Makanya lebih luas lagi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita masuk aja. Karena kitabnya berharokat, ya udah. Saya aja yang baca. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ar-Riddah. Kitab Ar-Riddah. Ya. Qala rahimallahu taala. Hiya qatlul Islam. Biniyati au fi au biniyati au qawli kufrin au fi'lin sawa'un qalahu istihza'an au inadan au i'tiqadan. Baik, sudah ketemu ya. Nah, ya, berkata al-Imam Abu Zakaria Nawawi rahimahullah taala, riddah murtad itu adalah qatul Islam, memutus Islam, melepaskan Islam. Jadi Islamnya copot ketika seseorang melakukan, mengucapkan, ya, riddah, kemurtadan. Biniyati, apakah dengan niat? Ya, seorang berniat, saya berniat kufur, ya, iya dan bila. Au qaul, atau ucapan. Ucapan kekufuran. Au fi'lin, atau perbuatan kekufuran. Nah, ya. Nah, kalau kata Imam An-Nawawi di Raudhatul Thalibin, وَيَصَلُوا ذَلِكَ تَارَةً بِالْقَوْلِ الَّذِي هُوَ كُفْرٌ وَتَارَةً بِالْفِعْلِ وَالْأَفْعَالُ الْمُوجِبَةُ لِلْكُفْرِ وَهِيَ الَّذِي تَصْدُرُ عَنْ تَعَمُّدٍ وَاسْتِهْزَاءٍ بِالدِّينِ صَرِيحٍ. Yaitu, kemurtadan ini muncul, apakah itu dengan ucapan, yang merupakan ucapan itu kekufuran, atau dengan perbuatan, ya, dan berbagai perbuatan yang menjadikan atau mengharuskan kekufuran adalah yang muncul dari kesengajaan, olok-olok terhadap agama secara sharih. Secara sharih yaitu ucapannya jelas. Kalau kata Syekh Shalal Fauzan di, ya, Durus fi Syarah Nawaqidul Islam, dengan sharih atau dengan isyarat. Kalau dengan isyarat, dengan ungkapan mata, mengedip-kedip sebagaimana firman Allah, innal ladina kafaru minal ladina amanu yadhakun. Innal ladina kafaru innal ladina amanu dulu. Innal ladina kafaru minal ladina amanu yadhakun. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Wa idha marru bihim yataghamazun. Nah, orang-orang yang kafir, mereka mentertawakan orang-orang beriman. Apabila orang-orang beriman lewat di hadapan mereka, mereka yataghamazun, saling mengedip-ngedipkan mata. Nah, ini isyarat. Syekh Shalal Fauzan menambahkan, apakah itu dengan sharih atau dengan isyarat. Isyarat bahasa tubuh, kedip-kedip mata. Nah, baik, kita bahas di sini. Baik. Lihat itu keterangan Al-Khatib Asy-Syirbini, adana Allahu taala minha, semoga Allah, ya, melindungi kita, adana Allahu taala minha dari hal tersebut. Wahya riddah ini lugatan ar-ruju' an syai' ila ghairih, yaitu kembali dari sesuatu, ya, kembali dari sesuatu menuju kepada yang lainnya, dari Islam menuju kepada selain Islam. Ya, wahya afhasul kufur wa aghladuhu hukman. Ini adalah kekufuran yang paling keji, ya, dan yang paling keras hukumnya. Muhbitatun lil amal, menggugurkan amal. Ya. Ini ta salat bil maut. Nah, ini kalau dia nanti matinya itu belum tobat. Lain asyraqta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Ya. Siapa kalau engkau berbuat syirik, maka terhapuslah amalmu. Ya. Nah, ini kufur. Ya. Membenci syariat Islam. Membenci Islam itu kekufuran. Maka Allah berfirman, "Dzalika biannahum karihum ma anzalallah fa ahbata amalahum." Yang demikian karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Ini kekufuran. Maka Allah gugurkan, ya, amal-amal mereka. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Al-ayah. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati belum bertobat, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir. Wa in ada ilal Islam lam yajib alaihi ay an yu'ida hajjahu allazi hajjahu qabla riddati. Nah, apabila dia kembali, balik lagi ke Islam, maka dia tidak wajib mengulang hajinya yang dia lakukan hajinya tersebut sebelum murtad. Ini khilafan li Abi Hanifah. Ini berbeda pendapat ini dengan Abu Hanifah. Wa hadha ma dzakarahu al-ashabu wa jara alaihi syaikhan. Nah, inilah pendapat inilah yang dijalankan oleh ashabul wujuh, para ulama Syafi'i, dan ini pula yang diamalkan oleh asy-syaikhan, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Ya. Wa naqala bin muhimmati an-nasu Syafi'i, nasu Syafi'i itu ketetapan Syafi'i rahimahullah taala, ya, hubutu thawabil amal bi mujarradi riddah, yaitu terhapusnya pahala amal-amal hanya dikarenakan riddah, dikarenakan murtad. Wa qala innahu madhhab Syafi'i. Inilah madhab Syafi'i. Nah, terus kita lanjut lagi ke matan. Masih di keterangan itu, lihat. Penjelasan dari Al-Khatib. Ya. Wahu qat'ul Islam. Memutus Islam. Hai istimrar. Lihat. Secara berkesinambungan diputus Islamnya. Wadawamihi Islam, wadawamihi. Terus, wayasulu qat'uhu biumurin. Dan Islamnya itu terputus karena berbagai hal. Ya. Baik, binniyatin. Pertama, binniyah. Ya, dengan apakah kekufurannya itu karena niat. Hai binniyati kufur. Itu niat kufur. Ya. Lihat di situ, wa dzikruniyah mazidun Alal Muharrar, ini tambahan dari kitab Al Muharrar Rafi'i, karena Al Minhaj adalah saduran dari kitab Al Muharrar. Ya. Wa syarhaini wa raudah, ya, la yadkhula man azama 'alal kufr fil mustaqbal fa innahu yukaffaru halan. Itu siapa yang azama, yang berniat untuk kufur di masa mendatang, maka dia kafir, maka fa innahu yukaffaru halan, maka dia dikafirkan saat itu juga. Ya. Dia dikafirkan. Nah, saya akan bacakan keterangan sedikit dari Al-Imam An-Nawawi. Ya. Seorang yang berkata begini. Ya, mana ini? In halaka mali aw wulida aw waladi tahawwattu aw tanassartu. Kata Imam An-Nawawi, seandainya seorang berkata, jika harta saya hilang, anak saya mati, maka saya akan menjadi Yahudi dan menjadi Nasrani. Ini pakai syarat kan? Jika. Tapi hartanya gak hilang. Anaknya belum mati. Gimana nih? Kan kata dia, ya, ini kata dia, ini saya ambil di Raudhatut Thalibin. Ini mengenai niat kufur di masa mendatang. Seorang berkata, ya, wa kadzalika ta'liqu bi amrin mustaqbalin. Ya. In halaka mali aw waladi tahawwattu aw tanassartu. Jika anak saya meninggal, harta saya hilang, saya akan masuk agama Yahudi atau masuk agama Nasrani. Walaupun hartanya belum hilang, walaupun anaknya belum mati, maka dia kafir saat itu juga. Ya, dia kafir saat itu juga. Kapan kafirnya? Halan saat itu juga, kata Imam Nawawi. Di sini, kata Al-Khatib Asy-Syirdi. Halan. Mau sini ya. Ini enggak main-main ini. Ya. Baik. Nah, kata Imam An-Nawawi lagi di, ya, di Raudhatut Thalibin, waridha bil kufri kufrun. Enggak ada di buku antum. Ridha dengan kekafiran maka kafir. Ya. Ada kemusyrikan diridhoi maka kafir. Ada larung saji, ya, dia ridoi, dia enggak ingkari, malah dia tonton, dia senang-senang di situ. Sedekah laut, maka dia kafir. Terus kata Nawawi di Raudhah, hatta law sa'alahu kafirun yuridul Islam. Ya, sampai-sampai ada orang kafir meminta kepada dia, kepada si muslim. Ya, orang kafir ini ingin masuk Islam. Ya, agar orang kafir ini agar orang si muslim ini mentalkin dia kalimat tauhid, kalimat tauhid. Falam yaf'al, tapi dia enggak lakukan. Udah kamu ntar ini aja dulu. Dulu, itu dulu, ntar kita berangkat ke sono. Maka si muslim ini kafir. Kenapa? Berarti dirido dengan kekufuran. Ya. Ini, si kafir ini mau apa? Mau masuk Islam. Si muslim bilang, ntar dulu, minggu depan aja. Minggu depan aja. Berarti selama seminggu, dijak dari sekarang sampai minggu depan, kan orang tersebut masih kafir. Si mukmin ini rido. Maka si mukmin ini kufur, kata Nawawi. Paham? Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, ya, mau masuk Islam langsung ya, syahadat. Nah, resminya ntar boleh di depan ustaz atau dipakai akte apa segala macam. Tapi saat itu juga, ya, ajarin. Kecuali dia nggak tahu, waduh saya nggak tahu gimana. Ntar sebentar, saya panggil ustaz dulu, saya panggil yang ngerti dulu. Segera. Karena kalau kita tunda, berarti kita seneng si kafir ini murtad antara jejak dia masih kafir sampai nanti masuk Islam. Nah, ridho dengan kekufuran kata Nawawi di Raudhatut Thalibin, wa ridho bil kufri kufrun. Ya, paham gak sih? Hatta lau sa'alahu kafirun yurid al-Islam an yulakkinahu kalimat tauhid, sampai pengen ditalkin kalimat tauhid. Falam yaf'al. Ya. Wa asyara alaihi bi an la yas bi an la yuslima, atau dia mengisyaratkan terakhir dulu Islamnya. Ya, tapi barakallahu fikum, maka dia kafir, tapi barakallahu fikum, ini kata Imam Nawawi. Nah, begitu nggak boleh. Jadi kalau ada yang masuk Islam, udah ayo segera gitu. Yang mana? Oh, pas tahu. Oh iyalah. Tobat pada Allah. Nah, itu kayak gitu-gitu ingkari. Ini sekarang udah jelas teorinya. Teorinya dari Raudhatut Thalibin. Ya, itu kata Al-Khatib Syirbini. Man azama 'alal kufri bil mustaqbal fa innahu yukaffaru halan. Ya, barakallahu fikum. Terus kematan lagi. Siapa yang niat kafir? Ya, biniyatin au bik au qaulin atau dengan au qauli atau dengan ucapan. Ya. Au fi'lin. Qauli kufrin au fi'lin, ucapan kekufuran atau perbuatan kekufuran. Ya, maka dia kafir. Lihat penjelasan khatib. Mukaffirin, perbuatan yang mengkafirkan. Ya. Wa qaulu jinsun qat'un qat'u jinsun yashmalu qat'al Islam. Ya, terputus ini mencakup terputusnya Islam. Ya, wa ghairihi minal ma'ani wa qawlu wal Islam. Ya, faslun yakhruju bihi qat'u ghairihi minal ibadati ka salati was sawmi wal haji. Ya, fala yakunu dhalika kufran. Nah. Tapi ini berbeda ya. Dengan orang yang misalkan dia lagi salat, dia hendak memutus salat. Maka sholatnya aja yang batal, bukan Islamnya. Paham gak sini? Lagi puasa, saya mau batalin lah. Ya, puasanya aja yang batal, bukan Islamnya. Baik. Ya. Lihat di sini kata al-khatib, wa qawluhu bi niyatin ila akhir. Asyara ila anna al-qat'a yakunu bi ahadi. Alhamdulillah. Ya hadifullah wa sallamalakum. Nah, kata Al-Khatib Asy-Syirbini An-Nawawi di sini mengisyaratkan bahwasanya an-nalqata, terputusnya Islam, batalnya Islam, yakunu bi ahadi hadhil umur as-salasati. Itu bisa terjadi dengan tiga ini. Dengan keyakinan, dengan perbuatan, dengan keraguan. Ya, dengan keyakinan ini mencakup keraguan, dengan ucapan, dengan perbuatan. Nah, ini selaras dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama yang kita baca kitabnya selama ini. Iya kan? Nah, kalau murjiah enggak. Islam itu batal kalau dengan keyakinan aja. Dengan keyakinan aja. Kalau udah juhud, mengingkari, baru batal Islam. Ini murjiah akut. Jahmiyah ini. Murjiah jahmi. Kalau mazhab Syafi'i, ucapan, seorang mengucapkan kalimat kufur, dia kufur. Keyakinan, kufur. Perbuatan, kufur. Ya, kalau di mana? Di Raudhatul Thalibin saya baca nih. Kasujudi lisanami wa awli syams wa ilqa'il mushaf fil qadurat. Ya. Yaitu seperti sujud kepada berhala, matahari, melemparkan mushaf ke kotoran, maka dia kafir. Ya, ke tempat sampah maka dia kafir. Wasihir alladzi fihi ibadat ibadatus syams wa nahwa sihir dan hal-hal yang terdapat kepada peribadatan kepada apa namanya? Matahari, maka dia kafir. Nah. Ya. Ini dia kafir. Nah, ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu perbuatan maka murtad. Apa makna murtad? Ya, murtad namanya bahasan kita buridah. Ya, dibahas nanti. Terputus hak-hak Islamnya semuanya. Ya, dicerai dari istrinya. Kemudian apalagi? Kalau di dunia hilang hak-hak muslimnya. Kalau dia bersin mengucap hamdalah enggak perlu ditasmid. Kayak tadi itu anak. Berarti anak masih muslim alhamdulillah. Ditasmid sama antum semua. Ya. Kalau dia mati, ketemu sama dia enggak boleh mulai salam. Ya, enggak boleh mulai jabat tangan. Kalau dia punya istri, punya suami yang muslim, wajib dipisah. Ya, kalau dia bapaknya meninggal muslim, dia enggak boleh dapat warisan. Nah, kalau dia mati, dia enggak boleh mewarisi kepada ahli waris yang muslim, dia enggak boleh dimandikan, dikapankan, disolati, didoakan dengan doa rahmat dan ampunan, enggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya. Paham enggak sih? Nah, ini di kitab buridah dibahas kayak begitu. Konsekuensinya namanya kita murida. Terus enggak murtad. Apa gunanya? Ini kan kata Syekh Fauzan begitu. Kalau memang pembatal keislaman itu enggak kafir dilakukan, terus apa gunanya kita murida? Kita murida itu buat apaan? Kita murida di buku-buku mazhab buat apa? Ya. Makanya nanti kalau buku saya udah datang Al-Ilam bi Quwwatil Islam itu sudah datang. Baru lagi dikirim, belum dikirim-kirim tuh sama pedagang kitab di Facebook Abu Arab. Oh itu udah datang, langsung saya baca dulu. Kita kaji itu selepas buku ini. Hah? Itu jangan antum tuduh itu Wahabi, Syekh Fauzan. Ibnu Hajar Haitami yang nulis. Ini sama ini juga, ini yang nulis ini siapa ini? An-Nawawi, ini siapa yang memberikan keterangan? Al-Khatib Syirbi. Itu dituduh nih bin Bas lagi. Ini Syekh Fauzan nih kayaknya nih. Taibar kalafikum. Hah? Ada nanti di halaman berapa tuh? Ada. Lihat, jahilnya itu kenapa tuh? Nanti ada. Karena antum tanya saya baca. Lihat, dibuka halaman 322. Keterangan Al-Khatib Asy-Syirbi ini. Yang bawah. 422. Lihat. Misalkan lihat. Tanbih. Yukaffaru man nasabal ummah ila dalal aw as-sahabah ila al-kufr wa ankara ijaz al-Qur'an aw ghayra syai'an minhu aw ghayyara syai'an minhu. Ini dikafirkan orang yang menisbatkan umat ini kepada kesesatan atau sahabat dinisbatkan kepada kekufuran Syiah Rafidhah, ya. Syiah Rafidhah itu kafir. Makanya Syekh Fauzan marah ketika ditanya Syiah Rafidhah kafir apa enggak? Loh. Rafido mau awami mau ulamanya kafir. Orang semuanya mengingkari Quran. Mengingkari semua. Mereka semua menetapkan Aisyah adalah pezina. Ini di Raudhatul Thalibin nih. Raudhatul Thalibin saya bacain lagi. Lihat. Ya. Mana lagi tadi sini nih? Ah. Ini lihat. Banyak ini ya. Mani taqada. Ya. Barang siapa yang meyakini alam ini enggak apa namanya? Enggak ada penciptanya kudus susani au nafama huwa sabitun lil qadim bil ijma ka kaunihi aliman qadiran, ya, dia mengingkari Allah alim, Allah qadir, au asbata ma huwa ya manfi anhu bil ijma kan alwan au sabata lahu, ya, atau dia menetapkan apa yang dinabikan dari Allah secara ijma, misal warna-warna dia menetapkan Allah punya warna ini warna itu, a'udzubillah, ya. Kana kafiran wa kadza man jahada jawaza bi'satir rusul aw ankara nubuwata bani ya nabiyyin minal anbiya, dia mengingkari kerasulan, mengingkari kenabian. Mana lagi tadi? Ya. Atau mendustakannya, au jahada ayatan minal Quran mujman alaiha, mengingkari satu ayat dari Al-Qur'an, au zada fil Quran kalimatan wa taqada annaha minhu, atau menambah satu ayat Quran dan dia meyakini itu dari Quran. Au sabba nabiyan, mencela nabi, au istakhaffa bihi, meremehkan nabi, melecehkan nabi. Au istahalla muharraman bil ijma' kal khamr waz zina wal liwat, atau menghalalkan hal-hal yang diharamkan berdasarkan ijma' seperti misal khamr, zina, liwat, kayak kemarin tuh siapa Abdul Aziz dokter ya yang disertasinya itu. Au i'taqada wujuba ma laysa biwajibin bil ijma', atau meyakini wajib padahal itu bukan wajib secara ijma', semisal salat ya salat sunnah, puasa Syawal. Au nasaba Aisyata ila al fahisyah. Ini kata Nawawi di Raudhah. Hah? Atau menisbatkan Aisyah kepada perbuatan keji, zina, ya dan tidak. Au da'a nubuwata ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam, atau mengklaim kenabian setelah nabi kita. Au saddaqa mudaiyan laha, atau membenarkan, ya, membenarkan si pengklaim, si pengaku-ngaku nabi lagi tadi. Ya. Atau adzama sanaman bisujudi lahu, mengagungkan berhala, sujud padanya. Au taqarraba ilaihi bidzabah bismihi, mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih dengan nama berhala tadi. Fakullu hadza kufrun, semuanya adalah kekafiran. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala di Raudhatul Thalibin. Baik, kita baca saja. Aw ankara dalalah ta'ala Allah fi khalqis samawati wal ard. Ya. Atau mengingkari dalalah Allah, petunjuk Allah atas penciptaan langit dan bumi dengan dia berkata laisa fiha khalqihima dalalatan ala alaihi ta'ala. Ya. Tidak ada dalam penciptaan langit dan bumi ada dalalah atas Allah. Nauzubillah, ini kafir. Aw ankara ba'sal mautah min kuburihim, atau mengingkari dibangkitkannya orang yang mati dari kuburan mereka. Bi ay yajma'a ajza'ahum al-asliyata wa yu'ida al-arwah ilaiha. Aw ankara al-jannata wan nar, atau mengingkari surga atau neraka. Wal hisab, mengingkari hisab. Aw al-thawab, mengingkari pahala. Aw al-iqab, mengingkari hukuman di akhirat. Aw aqarra biha, atau menetapkan pahala surga neraka. Lakin kol, namun dia menyatakan al-muradu biha ghairu ma'aniha, yang dimaksud itu bukan maknanya tapi cuman kiasan aja gitu. Maka dia kafir. Aqala inni dakhaltu jannata, atau dia berkata saya masuk surga. Wa aqaltu min simariha wa anaqtu hawraha, saya makan di buah di surga dan saya memeluk hawr, itu cemara ya, pohon cemaranya. Aqala al-aimatu afdalu minal anbiya, para imam ulama lebih mulia daripada para nabi, lebih afdal. Wa hadha in alima ma'na ma qalahu, ini kafir jika dia mengetahui makna yang diucapkan. Ya. Ya. La in jahila dalika, namun tidak kafir jika dia bodoh terkait hal itu. Kenapa? Ya, likurbi islamihi, karena dia baru masuk Islam. Ini satu. Ya. Au bu'dihi anil muslimin, atau dia jauh tinggal dari negeri kaum muslimin. Yang bawah 422. Ketemu? M423, ketemu yang bawah. Ketemu enggak Pak Majid? Ya. Oh. Iya, dari Tanbi. Dari Tanbi saya bacain tadi semuanya itu kan? Ya. Keterangan Al-Khatib Asy-Syirbini. Ya. Jadi hada in alima makna maqalahu, ini kafir kalau dia mengetahui ucapan yang dia, makna yang diucapin tadi semua. Ya, la in jahila dalika, namun tidak kafir jika dia tidak mengetahui hal tersebut. Kafir kenapa tidak jahilnya itu kenapa? Likurbi islamihi, karena dia baru masuk Islam. Au bu'dihi anil muslimin, atau karena dia tinggal jauh dari negeri kaum muslimin, enggak ada akses. Fala yakfuru li udrihi kama marra, maka dia tidak kafir karena uzurnya diri sebagaimana yang telah berlalu. Ya, tapi paham sini. Namun uzur yang dianggap itu uzur apa sih? Saya akan bacakan keterangan lagi nih. Ya, dari Syekh An-Najjar terkait masalatul uzur bil jahal. Kata beliau, ya di sini. Ya, wal jahlu lughatan naqidul ilm, jahal secara bahasa lawan dari ilmu. Ya, Walakin laisa kullu jahlin yakunul muslimu bihi ma'dzuran. Namun tidak setiap orang yang jahil dia menjadi muslim yang diuzur. Walihada quyidal jahlu bil jahlil mu'tabar. Oleh karena itu, jahil ini dipersyaratkan, diikat mesti jahal yang diakui oleh para ulama bahwa itu diuzur. Hadzal qaid yakhrujul jahl ghairul mu'tabar. Maka yukhrijul jahla ghairul mu'tabar. Maka syarat ini mengeluarkan jahal yang tidak dianggap oleh para ulama. Wal jahlul mu'tabar, jahal yang dianggap oleh para ulama, alladzi la i'rada ma'ahu, yang tidak ada penentangan di dalam bersamanya. Kalau dikasih tahu langsung nurut. Ya semisal para sahabat yang baru masuk Islam mengucapkan kalimat kufur. Ya, ij'alana dzatul anwat kama lahum dzatul anwat. Nah, ini jahal. Dikasih tahu, ditahdir, diperingati, berhenti taubat. Enggak ada i'rad. Enggak ada penentangan. Paham enggak di sini? Nah. Baik, kata Syekh, "Faman tamakkana minal ilmi wa lam yata'allam tafriitan wa i'radan fa innahu la yu'dharu." Siapa yang mampu belajar tapi tidak mau belajar karena meremehkan atau karena berpaling, maka dia tidak diudur. "Amma idza lam yakun an tafriitin wa i'radin fa innahu yu'dharu." Namun kalau dia enggak tahunya bukan karena meremehkan atau bukan karena berpaling, maka dia ya diuzur. Qala Ibnu Abdul Bar, "Wa man amkana at-ta'allum wa lam yata'allam azima." Kata Ibnu Abdul Bar di kitab beliau At-Tamhid, ya, 5 At-Tamhid. Ini imam besar madhab Maliki. Siapa yang mampu belajar namun dia enggak belajar, maka dia dosa. Maka dia berdosa. Hujahnya gimana? Hujahnya sudah jelas. Dengan risalah kata Ibnu Qayyim, "Fa innal hujjata Allahi qamat 'alal 'abdi bi irsalir rasuli wa inzalil kitabi wa bulughi dzalika ilaihi." Ya. Maka hujjah Allah itu sudah tegak kepada hamba dengan diutusnya para rasul, diturunkan kayak kitab, sampainya hal tersebut kepadanya. Nah, makanya Nabi sallallahu enggak memberi uzur kepada Yahudi Nasrani setelah diutusnya Rasulullah. "La yasma'u bi ahadun min hadzal ummah, la yahudiyyun wala nasraniyyun, tsumma la yu'minu bi." Tidak ada seorang pun dari umatku yang mendengar namaku, tidak pula Yahudi, tidak pula Nasrani, cukup dengan diutusnya Rasul. Kemudian dia tidak beriman pada Rasul, ila kana min ashabinnar. Pasti dia melainkan dia penduduk neraka. Itu hujahnya itu. Enggak perlu kita datangin orang Nasrani atau atuh ketok rumahnya. Sampai yang hujah, "Agama kamu kafir, bukan Islam." Udah, ketok lagi rumahnya lagi. Ketok rumahnya Paus, ketok rumahnya Biarawati. Enggak ada kayak gitu. Nah, hujah sudah cukup dengan diturunkannya para rasul. Ya. Nah, enggak, paham hujah itu bukan syarat. Kan kemarin sudah dijelaskan di syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, di syarah Kasbu Jumat kemarin kita Syekh Fauzan saya bawakan pernyataan Syekh Shalih Al-Utsaimin di Kasbu Syubhat. Paham hujah bukan syarat. Yang syarat adalah hujah. Paham gak sih? Nah, Syekhul Islam berkata, ini di kitab beliau, ya, "Rad alal mantiqiyyin. Hujjatullahi birusulihi qamat bitamakuni minal ilmi. Falaysa min syarti hujjatillahi ta'ala, ya, ilmul mudda'i mad'uwi nabiha." Nah, ya, kata Ibn Taymiyah. Di ya, "Rad alal mantiqiyyin. Hujjah Allah, yaitu dengan di risalah, dengan kerasulan itu sudah tegak dengan mampunya kita belajar ilmu. Maka bukan syarat dari hujah Allah ialah ilmu, pemahaman mad'uwin, orang yang didakwahkan biha. Bukan itu syarat. Syaratnya adalah hujahnya sudah tegak. Udah. Mau ngerti, mau enggak, memangnya musyrikin ngerti. Hah? Apa yang disampaikan Rasul? Enggak ngerti. Makanya namanya Abu Jahal, bodoh. Dan enggak dikasih udzur bil jahal. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kita lanjut lagi. Sudah jelas ini? Hah? Jadi apa yang dipaparkan oleh Khatib Asy-Syirbini ini penting ya. Ini selaras dengan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan di Al-Udhur Bil Jahal Aqwalu Syekh Abdul Aziz Ibn Bas Fil Udhur Bil Jahal. Kitab ini diberi mukaddimah oleh Syekh Shalih Fauzan dan diberi kesimpulan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kata Syekh Shalih Fauzan, Al-udhur bil jahli fihi tafsilun. Udhur bil jahal terdapat perincian. Ini di halaman 54-55. Yu'dhur bil jahli wa man lam tablughuhu ad-da'watu. Wa man lam yablughuhu al-Qur'an wa yakunu hukmuhu annahu min ashabil fatrati. Diberi udhur dengan kejahilan. Tadi yang jahil tidak ada penentangan. Ya. Tapi kalau dikasih tahu ngeyel malah ngatain wahabi. Nah, ini mah bukan jahil lagi. Mu'anid itu udah penentang. Ini udah. Dikasih hujan bukannya berhenti. Hah? Malah ini ngatain kita wahabi. Nah ini mu'anid udah. Diberikan udzur bil jahal bagi yang dakwah belum sampai kepadanya. Atau Quran belum nyampe kepadanya. Maka hukumnya dia nanti di akhirat sebagai ashabul patroh. Dihukumi. Sebagai ashabul patroh. Ya. Kalau kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, bapaknya Syekh Abdul Razak, dan ini juga madhab anaknya Syekh Abdul Razak, orang yang seperti ini tetap dihukumi kafir, kata Syekh Abdul Muhsin di kitab beliau. Ya. Baik. Yang pernah saya share di grup SS-nya itu, dari kitabnya itu. Al-Ida wa Tabiyyin itu. Salisan yang kedua, la yu'dharu man balaghathu ad-da'watu wa balaghahu al-Qur'anu. Tidak diudur bagi orang yang Quran dakwah sampai kepada dia. Ya, fi mukhalafatil umuri zahirah kasyirki. Ya. Wa fi'lil kaba'ir. Pada perkara yang dia menyelisihi perkara zahir, sebenarnya kesyirikan, perbuatan yang haram, dia zina, ya, terus dia ngaku, enggak dapat, saya kan enggak tahu, enggak ada. Dia hidup di Indonesia, dia zina dia enggak tahu, dia korupsi dia enggak tahu, itu enggak ada urusan. Dia tetap dikenakan had, misalkan. Kalau di Indonesia hukum Islam dirajam atau dicambuk 100 kali kalau dia belum menikah. Tidak dikafirkan. Oleh musyrik dikafirkan. Lianna qamat alaihi al-hujjatu wa balaghathu ar-risalatu, karena hujjah sudah tegak, risalah sudah nyampe ke Rasulullah. Wa bi imkanihi an yata'allama. Dan dia mampu untuk belajar. Wa yas'ala ahli al-ilmi. Dan dia mampu untuk bertanya kepada ahli ilmu. Ada ustaz online bahkan. Ustadz nyata dan dunia maya. Dunia nyata dan dunia maya. Lihat, dia bisa nonton YouTube. Ya. Amma ashkal alih. Terkait hal-hal yang rumit buat dia. Wa ismul Quran. Wa durus. Wal muhadarati. Bisa ilil a'lam. Fi wasa ilil a'lam. Dan dia mendengar Quran. Kajian-kajian muhadarah. Di berbagai wasilah sarana informasi. Ya. Ada internet, TV, radio. Segala macam. Hah? Iya, ini Aqwal Syekh bin Bas tentang udzur bil jahal. Syekh bin Bas kan menafikan udzur bil jahal. Nah, tapi Syekh Fauzan menetapkan ada yang kayak begitu. Syekh bin Bas sama juga kurang lebih. Ya. Yang ketiga, yu'dharu bil jahli fil umuril khafiyyati allati tahtaju ila bayanin. Nah, diberikan udzur bil jahal pada permasalahan samar yang membutuhkan penjelasan. Hatta tabayyana lahu hukmuha, sampai jelas hukumnya. Oleh karena itulah Nabi bersabda, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Ini penjelasan dari siapa? Syekh Fauzan. Sama enggak sama Al-Khatib Asy-Syirbini sini? Sama enggak? Sama Al-Khatib Asy-Syirbini menyatakan apa? Ya. La in jahila lidzalika liqurbi islamihi wa bu'dihi anil muslimin. Tidak kafir kalau dia ya, apa namanya? Baru masuk Islam atau dia tinggal jauh dari kaum muslimin. Ya. Ini kaum muslimin di tengah-tengah dia. Ya. Baik, ya. Barakallahu fikum. Dikasih tahu enggak ya? Mengatakan wahabi-wahabi. Kayak gini gimana ini? Baik, lagi kita baca lagi. Gimana? Udah mulai masuk? Syubhat. Syubhat An-Nawawi. Enak kayak syubhat. Ini ilmu. Apa? Kampung. Kampung apa? Kampung di mana? Di kaum muslimin ada gak? Ada nggak apa di situ kaum ateis semua? Gimana? Ada nggak? Ya udah dihukumi aja. Ya. Ya dibakar. Nah itu melecehkan itu. Fil qadzurat. Nanti kan dibuat nasuduk, habis nasuduk dibuang. Enggak boleh. Baik. Ya. Kampung-kampung gimana? Lihat. Ya. Ya. Ada. Buktinya mereka kenal Asy'ari. Apalagi kalau ke fikih, fikih itu baca kitab muridah. Ini kitab fikih ini, memang kitab apa ini? Minhaj Thalibin. Loh, di pesantren lebih-lebih ini. Raudhatul Thalibin, Minhaj Muqtadi Muhtaj, mereka kaji. Oh, di kampung, di pesantren. Cuman mereka mu'rid, berpaling. Ya. Ketika dikatakan, memberikan sembelihan buat kuburan, ya mereka, wah ini kan tapikan, tapikan. Gitu. Ya. Apa? Ya, itu urusan kiainya lah. Sama Allah. Ya. Lah itu kan syahadat yang dia baca bukan atas penetapan yang berhak disembah oleh Allah dan pengingkaran pengkafiran terhadap sembahan yang disembah selain Allah. Tapi cuma melafadzkan aja. Syahadat yang dianggap ialah syahadat mukmin. Yang di situ terkandung nafi isbat. Munafik juga mengucap syahadat. Ya. Ini kekafiran dia melakukan kekafiran dia, munafik. Kekafiran hatinya, keyakinannya kufur semua. Salat asyhadu alla ilaha illallah. Ya, dia itu munafik terus sampai nabi, sama nabi sampai mati. Makanya syahadat yang bermanfaat untuk tobat dari kekufuran, syahadat yang di situ disertai dengan keyakinan yang berhak diibadahi hanya Allah, dengan keyakinan yang disembah selain Allah adalah kekafiran, yang diberikan ibadah kepada selain Allah adalah kekafiran. Nah, ini yang bermanfaat. Ya, paham enggak sini? Baru itu yang jadi tobat. Kalau cuma ngucap aja enggak tahu maknanya apa, kemudian berulang lagi apa yang dikatakan ribuan kali pun enggak bermanfaat. Ya. Paham enggak sini? Ya. Kenapa? Ya, itu sudah di kepalanya. Memangnya yang nyampein kepada dia pernyataan apa? Ya, tidak ada. Itu dia mu'rid berarti, berpaling. Ya. Nah, kan tadi disebutin al-jahal yang mu'tabar adalah jahal yang tidak ada i'rad, tidak ada i'rad di situ, penentangan. Tapi kalau udah ada penentangan, ya bukan jahil, ngeyel. Ya, ngeyel. Ya. Sama enggak? Al-Khatib Syarbini menjelaskan sama saya Fauzan. Persis. Persis. Makanya pas saya baca paragraf paragraf ini, saya keingat kitab ini. Persis enggak? Yang menghalalkan yang haram. Oh, itu juga. Nah, ini jizas kan? Oleh. Baik, barakallahu fikum. Mana Kesweri kerja? Seratus tahun lagi gak mati gitu. Antum gak dengar dong ini? Panggung ini. Salah. Kita lanjut lagi. Baik. Lagi berikutnya. Wa aurada alaih. Lihat di balik lagi di halaman 419. Masih yang di penjelasan qauluhu bi niyati ila akhir asyara ila bihi ila annal qat'a yakunu bi hadi ahadi hadhihi al umur asalasa. Ya, terputusnya Islam, batalnya Islam itu terjadi dengan tiga hal ini. Niat, ini keyakinan. Ya, keyakinan, perbuatan, ucapan. Wa aurada alaihi anna ridata tasulu wa in lam yujad qat'un kama law taraddada. Nah, dan juga ya, ini juga beliau memaparkan bahwasanya ridah kemurtadan itu bisa terjadi walaupun tidak didapati pemutus keislaman ya yang tiga tadi di atas law taraddada. Semisal dia ragu ya fi annahu yakhruju minal Islam aw yabqa fa innahu ridatun ala masayati. Dia ragu, saya Islam apa murtad ya? Maka dia murtad kafir. Dia murtad kafir sudah. Ya. Ini juga ada penjelasan nih dari An-Nawawi di Raudhatut Thalibin. Mana ini ya? Ya, nah ini kata An-Nawawi. Kala at-taraddudu fi annahu yafuru amla bahwa bahwa kafara fil hali. Nah, ini dia ragu. Dia kafir apa muslim ya? Maka dia kafir saat itu juga, fil hal, saat itu juga. Ya. Ataupun dia kaitkan dengan masa yang akan datang, kata Nawawi. Padahal dia ta'liqu bi amrin mustaqbalin, dengan masa yang datang. Ya, kayak tadi yang saya sebutin, yang saya baca, saya ulangi lagi. Ka qaulihi, semisal dia mengatakan, in halaka mali aw waladi tahawwattu aw tanassartu. Nah, kalau anak saya mati, harta saya hilang, saya bakal masuk Yahudi. Saya bakal masuk pasang. Walaupun anaknya enggak mati, hartanya belum hilang, ya, maka dia kafir saat itu juga. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Kayak tadi juga nih, ini saya ulangi lagi, ya. Karena ini terusannya wa kadza wa qala waridha bil kufri kufrun. Sama ridha dengan kekufuran, maka itulah kekufuran. Kayak tadi, ya. Lau sa'alahu kafirun yuridu al-islam ayyulakinahu kalimat tauhid. Semisal seorang kafir pengen masuk Islam, kepada dia, dia minta, si kafir ini minta kepadanya agar dia mentalkinkan dia, mentalkin kalimat tauhid. Ya. Falam yaf'al wa asyara alaihi bi an la yuslim, bi an la yuslim. Ya. Namun dia enggak mau melakukan, dia mengisyaratkan jangan masuk Islam dulu, nanti-nanti, maka si muslim ini kafir. Ya, karena ridho terhadap kekafiran walaupun sesaat enggak boleh. Ya, jadi kalau ada orang baru masuk Islam langsung. Hah? Boleh. Langsung diajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajarin maknanya agar dia meyakini. Enggak boleh. Entar dulu. Ah itu nanti itu secara simbolis. Yang jelas saat itu juga. Ya. Baik, berikutnya lagi. Lihat di matan. Sawa'un qawlahu istiza'an aw 'inadan aw i'tiqadan. Apakah dia melakukan, meniatkan, mengucapkan kalimat kufur tadi dengan karena istihza', olok-olok. Aw inadan atau menentang, aw i'tiqadan atau karena memang meyakini. Kalau ngolok-ngolok berarti tanpa meyakini. Ngejek aja enggak serius. Ya. Ya. Hah? Iya. Kullabilahi wa ayati wa rasulihi. Ya, lihat tuh penjelasan di bawah. Wa inna ma yu'ta hukmal murtaddi. Ya, diberikan hukum murtad. Summa qassama al-qawla salasata aqsam. Kemudian beliau membagi ucapan ini tiga macam. Biqaulihi sawa'un qawlahu istiza'an aw inadan aw i'tiqadan. Apakah sama aja? Apakah dia meyakini, dia mengucapkan kalimat kafir ini karena mengolok-olok, karena menentang, atau karena meyakini? Ya. Liqaulihi ta'ala qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nah itu. Berdasarkan firman Allah, apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada rasulnya kalian mengolok-olok. La ta'tadiru qad kafartu ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur lagi setelah sebelumnya kalian beriman. Lihat, sebelumnya mereka beriman. Nah, ya. Baik, barakallahu fikum. Faman nafas sani'ah. Lihat di keterangan, di matan. Faman nafas sani'ah. Barang siapa yang nafa mengingkari as-sani. As-sani itu pencipta. Sang pencipta Allah maksudnya. Ya. Baik. Lihat itu di keterangan syarah. Paman nafa di bawah. Ay angkar as-sani huwa Allah subhanahu. Itu mengingkari as-sani. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum ad-dahriyatu. Mereka kaum dahriyah. Ateis yang enggak percaya hari kiamat. Az-za'imuna annal alam lam yazal mawjudah. Yang mereka mengklaim, menduga bahwasanya alam semesta ini akan senantiasa ada. Ya. Wa kadzalika bil sani'in. Dan yang mengatakan juga alam ini tanpa pencipta. Ya. Fa in kila itlaqan as-sani' 'ala Allah ta'ala lam yarid fil asma'il husna. Sani' itu maksudnya ya. Sani itu maksudnya adalah Allah Ta'ala. Namun nama Sani ini enggak ada di Asmaul Husna. Wa inna madzalika min ibaratil mutakallimin. Ya. Al-mujawwizina al-itlaqa bil istishqaq. Ya. Ya ini ucap ibarat dari kalangan mutakallimin. Namun Sani ini khaliq. Wa rajih anna asma'ahu Ta'ala tauqifiyatun. Yang rajih nama Allah Ta'ala itu berdasarkan tauqifiyah dari dalil. Wa ujiba bi anna al-Baihaqi rawahu fil asma'i wa sifat. Namun dijawab bahwasanya Al Imam Baihaqi meriwayatkan nama Sani ini di asma wa sifat. Sunallahi alladhi atqana kulla syai'. Ada sun'u. Innallaha sana'a kulla sani'in wa sana'ata wa sana' wa sana'atahu. Wa san'atahu. Ini dalil. Allah sana'a kulla sani', menciptakan segala ciptaan. Jadi kata Baihaqi ada nama sani' gitu. Ya. Baik. Rahul Hakim fi awalil Mustadrak, di awal-awal kitab Mustadrak, min hadis Hudzaifah, innahu sahihun ala syarti muslimin. Baik, aw nafa ma huwa sabitun lillahi ta'ala bil ijma' dal ilmi wal qudrati. Ya. Atau dia menetapkan, dia menafikan, mengingkari apa yang telah tetap berdasarkan ijma', semisal ilmu Allah, kemampuan Allah. Maka dia kafir. Aw asbata ma huwa manfiun anhu bil ijma', kahudusihi aw kidamil alam. Atau dia menetapkan apa yang dinafikan berdasarkan ijma', semisal hudus dan kidamnya alam. Ini ya, kalau alam dikatakan udah dari dulu. Kama qalahul falasifatu. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh kaum ahli filsafat. Qala al-mutawalli. Al-mutawalli berkata, "Law asbata lahu launan aw ittisalan aw infisalan." Al-mutawalli berkata, "Seandainya seorang tersebut menetapkan untuk Allah warna, ittisal, bersambung, berpisah, maka dia kafir." Ya. Tanbihun, lihat. Ukhtulifa, diperselisihkan fi kufril mujassimah, tentang kekafiran kaum mujassimah. Tahu mujassimah? Ya, yang menyerupakan Allah, tubuh-tubuh Allah dengan tubuh-tubuh makhluk. Qala fil muhimmat, al-masyhur adamu kufrihim. Ya, yang masyhur itu adalah tidak kafirnya mereka. Ya. Siapa itu kaum? Kaum mujassimah. Ya. Mereka tidak kafir, ini pendapat yang masyhur. Yang masyhur dalam madzhab Syafi'i itu maknanya ya, memiliki makna tersendiri. Ya. Yang berbeda dengan yang dipahami oleh orang. Istilah masyhur digunakan untuk menunjukkan pendapat yang lebih unggul di antara dua atau lebih pendapat Imam Syafi'i. Jadi yang masyhur ialah yang lebih unggul di antara pendapat-pendapat Syafi'i. Ya, tapi khilaf atau pendapat yang lain itu lemah gitu. Yang kuat namanya masyhur. Ya. Nah, pendapat yang unggul masyhur. Ya. Nah, sedangkan yang enggak unggul namanya lawannya masyhur gharib. Ya. Ya. Itu kalau dalam mustalah madzhab Syafi'i. Baik. Wal masyhur adamu kufrihim. Nah, namun pendapat yang unggul dari pendapatnya Imam Syafi'i, bukan ulama Syafi'i, mujassimah tidak kafir. Ya. Wa jazama fi syarhil muhaddabi fi sifatil a'immati bi kufrihim. Namun Imam Nawawi menegaskan di syarah al-muhaddab, ya, yaitu al-majmu, tentang kekafiran kaum mujassimah. Ya. Kemudian lihat lagi masih di situ qala zalkasi wa ibaratu syarri muhadab min man jassamat tajsiman sharihan ka'annahu ihtarasa bi qawlihi sharihan. Terus wa amman yusbitu al-jihah fa innahu la yakfur kama qalahu al-Ghazali. Nah, siapa yang menetapkan arah maka dia tidak kafir sebagaimana yang dikatakan oleh al-Ghazali. Mengenai arah, ya, ini ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mengenai arah ini tidak menafikan secara mutlak, tidak menetapkan secara mutlak. Namun ditafsir arah. Kalau maka kalau ada yang mengatakan Allah punya arah, Allah tidak punya arah, ditafsir. Apa yang dimaksud dengan arah? Kalau dikatakan Allah ada di arah mana saja, kita nafikan, kita ingkari. Namun kalau dikatakan Allah arahnya di atas arsh, kita tetapkan begitu. Ya. Namun Al-Ghazali di sini beliau Asy'ari. Ya. Beliau Asy'ari, beliau menafikan sifat, beliau menafikan arah secara mutlak. Hanggal sini. Al-Khatib Asy-Syirbidi juga Asy'ari, menafikan arah secara mutlak. Paham sini? Namun walaupun ada orang yang menetapkan arah gitu versi Asy'ari, dia enggak kafir juga kata Ghazali, kata Syirbini juga disini. Paham kan sih? Paham sini ya? Baik, barakallahu fikum. Ini nyambung ini kan? Nyambung ya? Kalau antum udah pernah baca, hah? Apa? Siapa yang ngomong? Dirinci, kita merincinya. Ahlu sunnah maksud saya ahlu sunnah sih yang sekarang antum kenal salafi gitu. Oh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Iya, jadi lafaz arah itu nggak ada di nas, nggak ada di nas. Jadi kalau ada yang menetapkan arah, dirinci apa maksudnya? Allah arahnya di atas ars, isbat kita tetapkan. Kalau katakan Allah nggak ada arah, jangan diingkari secara mutlak. Tanya apa maksudnya? Ya Allah nggak di arah di mana-mana, tapi Allah di atas, benar. Baik, paham sini? Ya. Dan berikutnya, waqala Syekh Izzuddin innahul asah. Izzuddin Ibn Abi Salam berkata ini yang asah. Asah di sini istilah sendiri dalam mazhab Syafi'i. Jangan diterjemahin yang paling sahih. Asah itu kalau antum bahasa isim tafdil kan, yang paling sahih. Ya. Nah, asah itu menunjukkan untuk menunjukkan wajah. Wajah itu maksudnya bukan sisi, tapi pendapat ulama ashab. Pendapat ulama ashabul wujuh mazhab Syafi'i yang generasi awal. Yang paling unggul di antara dua wajah, di antara pendapat-pendapat ashab. Ya, ini sama seperti adhar. Kalau disebutkan al-adharu gitu kan. Ya. Ya, ini istilah ini digunakan jika terjadi khilaf yang kuat, khilafnya kuat di antara dua pendapat atau lebih pendapat ulama ashab. Ya. Artinya masing-masing ini memiliki dalil. Maka pendapat yang paling unggul disebut al-ashah. Ya. Sedangkan pendapat yang lain disebut sahih. Wasahih gitu. Nah, misalkan mazhab Syafi'i menyebutkan wasahih yang benar, bukan yang benar maksudnya. Pendapat ulama ashab Syafi'i yang tidak unggul itu maksudnya. Nah, ini mazhab Syafi'i. Makanya kalau mazhab Syafi'i itu jangan asal salah. Saya pernah dengar kajian ustaz. Ya, memang kelihatannya enggak pernah belajar fikih Syafi'i. Ya, menterjemahkan berkata Nawawi qala sabuna, berkata teman-teman kami, ini temannya Nawawi, ya Allah. Wal asah, pendapat yang paling sahih, ya Allah. Nanti dia pas terjemahin sahih, yang sahih, ya. Yang asah, sahih lawan dari asah. Paham enggak sih? Ini khilaf antara ashab Syafi'i. Ashab Syafi'i. Ya. Khilafnya itu kuat. Yang paling unggul namanya ashah, al-ashah. Yang enggak unggul namanya ashahi. Nah. Nah, iya, masing-masing fan ada ilmunya. Marfu di mustalah, marfu di nahwu kan beda. Ya. Marfu di mustalah, mustalah hadis, marfu di ilmu nahwu, ya, beda. Marfu di mustalah ma'udifa ila nabi min qawlin aw fi'lin gitu kan, marfu di nahwu taghyirun makhsusun alamatuhu ar-raf'u wa manaba'anhu kan begitu. Perubahan khusus tandanya domba ya dan yang menggantikannya. Nah, makanya setiap fan ada istilah sendiri-sendiri yang dipahami berdasarkan ilmunya. Baik. Ya. Waqala fi qawaidihi innal asy'ariyah, sesungguhnya Asy'ari itu Al Imam Abdul Hasan Al Asy'ari, raja'a inda mautihi, rujuk tobat dari menjelang wafatnya, an takfiril ahli kiblah, dari mengkafirkan ahlul kiblah, orang Islam. Kalau yang melakukan kemurtadan bukan ahlul kiblah, ahlul murtad. Nah, lihat kata beliau, ya. Jadi dahulu beliau mungkin mengkafirkan kaum Mujassimah, mengkafirkan orang yang mengatakan Allah ada jihad. Lihat, li'annal jahla bi sifat laisa jahlan bil mausufat. Karena jahal, bodoh terhadap sifat-sifat Allah itu bukan maksudnya bodoh terhadap yang disifati. Yang disifati itu siapa? Allah. Ya. Taib. Sudah? Berikutnya, lihat lagi. Mana lagi? Wa uwila nassu syafi'i bitakfiril qa'il bi khalqil Qur'an bi anna al-murad kufrun ni'mah la ikhraju 'anil millah. Masyaallah. Ya. Dan nas Syafi'i, nas Syafi'i itu, lihat nas kalau dalam madhab Syafi'i, nas itu bukan Quran hadis. Ya. Nas mansus dalam madhab Syafi'i itu beda lagi. Kalau nas dalam kitab fikih-fikih Syafi'i itu digunakan untuk menunjukkan pendapat atau keterangan langsung dari Imam Syafi'i tentang suatu masalah. Masalah tertentu ya. Ya. Nah, pendapat langsung dari Imam Syafi'i ini namanya nas untuk menunjukkan tingginya derajat tersebut dalam madzhab Syafi'i karena ini pendapat langsung al-Imam. Kalau dalam madzhab Syafi'i nas ya Quran hadis gitu kan. Wa nas. Ya. Ini nas maksudnya ketetapan Imam Syafi'i. Ya. Ya. Nah, lihat. Nah, ditakwilkan, maka keterangan pendapat langsung dari Imam Syafi'i ditakwilkan tentang kafirnya orang yang mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Bahwasanya yang dimaksud itulah kafir nikmat yang tidak mengeluarkan dari millah. Allah alam ya. Tep. Wa qala al-Baihaqi wa ghairuhu min al-muhaqqiqin li ijma'i salafi wal khalafi ala salati khalfal mu'tazilati wa munakahatihim wa mawarasatihim. Baihaqi berkata dan selainnya dari kalangan Imam Muhaqqiq berdasarkan ijma' salaf dan khalaf. Ya, khalaf lawan dari salaf yang belakangan. Ya, bahwasanya boleh salat di belakang mu'tazilah, imamnya mu'tazilah. Dan boleh menikahi mereka dan mewarisi mereka. Karena Mu'tazilah memang enggak kafir. Jahmiyah yang banyak dikafirkan oleh para ulama. Ya. Baik, langsung lagi. Di matan-matan. Awir rusula au kadzabahu rasulan. Berikutnya. Siapa yang menafikan mengingkari rasul atau mendustakan seorang rasul, maka dia kafir. Lihat tuh pernyataan An-Nawawi. Ya, maka dia kafir. Ya, qala, lihat pernyataan. Au nafar rasul, menafikan rasul, mengingkari rasul. Kata al khatib Asy-Syirbini, bi an qala lam yursilhumullahu. Allah tidak mengutus mereka. Wah, kafir dia. Au nafa nubuwata nabiyyin, atau menafikan kenabian seorang nabi, kafir dia. Awidda'a nubuwatan ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengaku nabi setelah kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au saddaqa mudda'iha, atau dia malah membenarkan si pengakunya, kafir dia. Au qala an-nabiyyu aswadu wa amradu wa ghairu Qurasyin, atau dia menyatakan ya, nabi itu kan ya, apa namanya, aswad, ya, berkulit hitam, negro, amrod, ya, apa namanya, si muda kayak gitu, bukan orang Quraisy, ya, maka dia kafir. Aqala an-nubuwata muktasabatun, ya, kenabian itu kan bisa dicari. Na'udzubillah. Ya, au tunalu rutbatuha ya bi safail qulub, atau kenabian itu dapat digapai dengan hati yang jernih. Au uhiya ilayya walam yad'i nubuwatan, atau wahyu telah diwahyukan padaku tapi dia tidak mengklaim kenabian. Dia kafir juga. Pokoknya dia mengklaim telah diberi wahyu, dia kafir. Ya, au kadzdzaba rasulan, atau dia mendustakan seorang rasul, kata Nawawi. Lihat, kata Al-Khatib, nabiyan sabbahu au istakhaffa bihi au bismihi au bismillah au bi bismillahi au amrihi au wa'dihi au wa'idihi. Nah, ini mendustakan seorang rasul, nabi, mencelaknya, merendahkannya, atau merendahkan namanya, atau merendahkan nama Allah, ya. Kata Nawawi di Raudatul Talibin, idza sakhira bismin min asma'illahi ta'ala au bi amrihi au bi wa'dihi au wa'idihi kafara, maka dia kafir. Ini sama nih keterangan di sini dengan di Raudatul Talibin. Lihat di sini. Ya. Atau dia mencela perintah Allah, janji Allah, ancaman Allah. Nah, kayak sekarang ucapan gini nih, pengen ketawa tapi takut dosa. Kan dosa ancaman Allah kan? Ya dia buat olok-olok di situ. Pengen ketawa tapi takut dosa gitu. Ini kan mau olok-olok, dia olok, dia mau niatnya apa? Bercanda apa-apa? Bercanda, pengen ketawa tapi takut dosa. Dosa itu ancaman Allah. Nah, maka ini termasuk kekufuran. Wajib bertobat. Paham enggak sih? Baik. Ya. Ujahada ayatan minal Quran mujma'an ala subutiha, atau mengingkari satu ayat Al-Quran yang disepakati ketetapannya. Au zada fihi ayatan mu'taqidan annaha minhu, atau menambahkan satu ayat yang meyakini, oh ini dari Quran, padahal enggak ada. Au istakhaffa bisunnatin, atau meremehkan sunnah. Ya. Meremehkan sunnah, maka dia kufur. Lihat tuh, gimana yang ngomong jenggot, semakin jenggot panjang, semakin goblok. La ilaha illallah. Hah, gimana itu? Ya, ini dalam adab Syafi'i ini kufur ya. Allah musta'an. Gimana gimana? Sesuai enggak sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Hah? Mana Marwanto? Ya. Nah, mana lagi? Awistakhofa bisunnatin kama laukila lahu, sebagaimana kalau kita katakan kepadanya, karena Nabi SAW idza akala laiqa asabiahu as-salasa. Nabi SAW jika beliau makan, maka setelah makan beliau menjilati tiga jarinya. Jari ini nih, jari telunjuk, jari tengah, jari manis. Menjilati jari-jarinya. Dia apa namanya? Dia lecehkan. Dia katakan hadza laisa bi adabin. Apa namanya? Dia katakan, "Oh, ini enggak ada adabnya kayak begitu. Masa jilat-jilat?" Dia kubur. Ini jorok katanya. Jorok kata dia. Allah musta'an. Ya. Ya, au qila lahu qallim azfaraka fa innahu sunnatun. Atau kita katakan kepadanya, eh gunting itu kuku kamu, itu sunnah. Faqala la af'alu wa in kana sunnatan qasada al-istihza'a bidzalika kama sawabahu al-musannif. Kemudian dia mengatakan, saya enggak mau walaupun itu sunnah, ya, dan dia memaksudkan itu mengejek-ngejek. Maka dia kufur. Ya. Waqala law amarna Allahu wa rasuluhu bikadza wa lam af'al. Ya, walau ja'alallahu al-qiblata huna lam usolli ilaiha. Atau dia berkata, seandainya Allah perintahkan, Rasulnya perintahkan padaku dengan ini, saya enggak mau lakuin. Ya, atau dia mengatakan, seandainya Allah menjadikan kiblat di sana, saya enggak akan mau salat ke sana. Subhanallah. Aw law ittakhadha Allahu fulanan nabiyyan lam usaddiqhu. Seandainya Allah menjadikan si fulan sebagai nabi, saya enggak bakal benerin dia. Enggak mau membenarkan, mengimani. Aw law syahida indi nabiyyun bikada aw malakun lam aqbalhu. Atau dia mengatakan seandainya seorang nabi atau malaikat mempersaksikan untuk kenabian mempersaksikan untukku, saya bersaksi untukku, saya enggak akan menerima persaksiannya. Subhanallah. Walau kayak gini, misalkan dia itu hizbi. Enggak, seandainya nabi, malaikat sekalipun bilang dia bukan hizbi, saya tolak persaksiannya. Wah, dia kufur. Bobo nabi, misalkan kayak begitu ya. Wa in kana ma lahu al-anbiya sidqan najawna. Aula adri an-nabi insanun au jin. Atau dia mengatakan, saya enggak tahu nabi itu manusia apa jin ya. Au qala innahu jin wa saghara udwan min a'dhaihi ihtiqaran. Dan dia ya mengecilkan bagian tubuh dia dengan maksud meremehkan au saghara asmallah atau meremehkan nama-nama Allah. Ya, jadi dia bermaksud meremehkan anggota-anggota tubuh Nabi, bukan kufur, atau meremehkan, mengecilkan nama-nama Allah. Aqala la adri mal iman ihtikaran. Dia berkata, saya enggak tahu iman itu apa sih? Dalam rangka mengejek. Na'udzubillah. Ini jam berapa ini? Kita bahas lagi, jimatan biar cepat. Itu banyak ya, lagi disorot tuh. Baca sendiri di antum nanti. Ya. Ya tuh, di marot. Atau dia mengatakan apa nih? Lau ajaballahu salata alaiya ma'amaradi hada ala dholamani. Seandainya Allah mewajibkan salat padaku, padahal saya lagi sakit, berarti Allah menzalimi aku. Oh, kafir orang ini. Aqala al-madlum. Ya. Atau si orang yang terdzalimi berkata, hada bi taqdirillah, hada bi taqdirillah. Ini takdir Allah. Faqala dzalim, yang zalim berkata, ana af'alu bi ghairi taqdirihi. Ini saya yang melakukan tanpa takdir Allah, pada kufur. Aw asyara bil kufri ala muslim aw ala kafirin, arada al-islam bi an asyara alaihi bi istimrarihi al-kufr. Aw lam yulaqqan al-islam talibuhu minhu. Ini atau dia tidak ditalkinkan Islam, orang yang memintanya supaya diislamkan tidak ditalkinkan, tar dulu. Nah, itu sama kayak tadi yang saya sebutin dari perkataan An-Nawawi di mana tadi di Raudatul Talibin. Aw istamaha la minhu min talqinahu ka an qala lahu isbir sa'atan li annahu akhtarul kufra 'ala al-islam kama naqala al-musannif. Ini sama ini, kalau ada yang minta talqin malah di, sabar dulu bentar lagi, saya memilih kafir li annahu ikhtara, karena dia memilih kekafiran di atas keislaman. Ini sama juga. Aw kaffara musliman bila ta'wil lil kufri bi kufri ni'mah kama naqalahu fi raudah anil mutawalli wa aqarrahu. Ini sama mengkafirkan orang Islam tanpa takwil, enggak boleh, itu juga kekufuran. Berarti ini Islam dikatakan kafir, berarti dia mengatakan Islam adalah kekafiran. Itu juga nah sama tuh. Nah, ini panjang lagi ya data gitu. Masih di halaman itu juga, di bawahnya lagi dikit. Aqala la akhaful qiyamah. Saya enggak takut kiamat. Wa qala dzalika istighfafan. Dia berkata demikian karena ya meremehkan. Kama qalahu al-Adra'i au kadzdzaba al-mu'adzin, atau dia mendustakan sang muadzin fi adanihi ka'an qala lahu takdzib. Ayo ya Rasulullah, ente dusta. Mau dikufur. Nah, kita kembali ke matan. Au halalahu muharraman bil ijma'. Az-zina wa aksuhu wa nafa wujuba mujma'in lari aw aksuhu. Ya, atau dia menghalalkan yang haram yang diharamkan berdasarkan ijma'. Kazina semisal ya, berzina atau sebaliknya. Dia menghalal mewajibkan yang haram. Ya. Atau menghalalkan yang mengharamkan yang halal secara ijma'. Au nafa wujuba mujma'in alaih atau menafikan mengingkari kewajiban yang telah disepakati. Au aksu atau sebaliknya, aksu. Aksu yaitu berarti apa? Mengharamkan apa yang tadi wajibkan yang disepakati. Ya, au halala muharraman bil ijma' kazina. Zina, zina. Ini zina dia kafirkan pelaku orang yang menghalalkan zina dikafirkan itu madzhab palsu. Ya, kafirkan aja. Ada orang yang menghalalkan zina, kafirkan. Ini madzhab al-sunnah. Ya. Waliwat, sama ada orang yang menghalalkan LGBT, kafirkan udah. Ya. Wa zulmi wa syurbil khamar, zaliman minum khamar. Nah, ini ma'lum min ad-din bidarurah. Beda nanti dengan musik. Musik itu bukan ma'lum min ad-din bidarurah. Makanya kalau ulama mencontohkan ma'lum min ad-din bidarurah, ya, khamar, apalagi apa? Zina. Nah, ini wajibnya sholat. Gak ada musik dicontohin ulama. Makanya satu pun ulama gak ada yang mengkafirkan Ibnu Hazm karena menghalalkan musik. Paham gak sih? Jadi mesti tahu ma'lum min ad-din bidarurah. Ya. Nah ini kebanyakan murjiah gak paham disitu. Semuanya sama sama dia. Ya. Apa? Nah, apalagi? Ya. Kecuali dia tinggal di kutub utara, nggak ada akses, nggak ada apa-apa, di zina tiap hari dia bisa tahu haram loh. Saya pikir halal, saya menghalalkan. Baru tinggal di Indonesia jadi dosen IAIN lagi. Dan di TV debat langsung tuh sama siapa tuh Ustaz Zaitun Rasmin apa? Ya di TV debat langsung, hujah tegak. Apalagi syubhat, ada syubhat di kepalanya, ada syubhat di kepala kita berarti itu. Syubhat murjiah, ngeri banget. Murjiah betulan aja ngapirin. Banyak diantara murjiah membuat buku-buku fikih kita buridah. Mereka mengkafirkan. Pernah saya terjemahin waktu itu. Ya. Taib. Waman hada law i'taqada haqqiyat haqqiyat al-maqs. Yang meyakini hak pajak. Ya. Ini juga sebuah kekufuran. Maks itu pajak. Lihat penjelasan wa aksuhu bi an harrama halalan bil ijma' kal bai' wa nikah. Atau sebaliknya yaitu dengan mengharamkan apa yang halal berdasarkan kesepakatan para ulama. Semisal jual beli nikah diharamkan nikah. Ya. Kecuali nikah lagi baru itu istri antum bukan yang mengharamkan. Nah. Jadi ketika antum mau nikah lagi, kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Gitu. Nah, bukan. Istri antum membolehkan orang lain. Cuman gak mau kalau suaminya. Ya. Au nafa wujuba mujma'in alaih. Atau menafikan kewajiban yang telah disepakati. Ka'anna fa wujuba raka'atin minas shalawatil khams. Semisal dia menafikan wajibnya satu rakaat dari salat yang lima waktu. Kurang nih subuh tiga gitu. Ufur dia. Wa aksahu atau sebaliknya. Ya, bi ani taqada wujuba ma laisa biwajibin bil ijma. Yaitu dengan dia meyakini kewajiban yang padahal bukan wajib berdasarkan ijma. Semisal apa? Kaziyadati rakaatin minas shalawatil mafruḍah. Ya, semisal menambah rakaat satu rakaat dari salat-salat wajib. Ya, wujub shaumi yaumin min Syawal atau dia mewajibkan puasa apa Syawal, orang enggak wajib kok diwajibkan. Tapi cukup ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallah wa bihamdika syadalah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.